Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fi din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Durusul Muhimmah li'amatil ummah yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaihi. Sekarang kita masih berada di akhir-akhir pembahasan seputar perbuatan dosa yang kebanyakan manusia melalaikannya, dalam artian tidak peduli terhadapnya, justru hanyut di dalamnya. Wal'iyadu billah. Kata beliau, perbuatan dosa yang berikutnya adalah al-kadzib fil manam, dusta di dalam mimpinya. Maksudnya bagaimana barakallahu fiik? Dia mengkabarkan kepada manusia dengan mimpi yang dusta, atau dia mengkabarkan dengan suatu mimpi padahal mimpinya dusta. Sebenarnya dia enggak mimpi, cuman mengkabarkan dengan kabar yang dusta dalam mimpi tersebut. Atau nah barakallahu fiikum membikin apa? Membikin kabar dengan seakan-akan dia itu mimpi, padahal dia gak mimpi. Faham ya? Itu juga termasuk perbuatan dosa. Jangan ketelawat ya hadisnya. Mimpi ada dua keadaan, mimpi buruk dan mimpi bagus atau baik. Kalau mimpi yang bagus, yang baik datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka boleh diceritakan, boleh dikabarkan. Kalau mimpi yang jelek, yang buruk, maka datang dari setan, enggak boleh kita mengkabarkan atau menceritakan ke orang lain. Berdusta dengan suatu mimpi itu juga dilarang juga. Lebih baik dia jujur. Karena biasanya digunakan atau orang berdusta dengan suatu mimpi adalah apa? Untuk membuat orang tertawa. Bercanda atau semisalnya, tadi malam aku mimpi seperti ini padahal tidak mimpi. Allah musta'an, seperti itu. Kita lihat berikutnya. Perhatikan baik-baik. Al-julusu 'alal qabr. Duduk di atas kuburan haram. Duduk di atas kuburan juga haram. Tidak diperbolehkan. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "La tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha." La tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kalian salat menghadap kuburan dan jangan kalian duduk di atasnya. Biasanya orang-orang bermudah-mudahan, apalagi orang-orang awam yang jauh dari ilmu, gotong royong, kerja bakti membersihkan kuburan. Kalau sudah selesai mereka apa biasanya? Istirahat, makan-makan di situ, minum-minum di situ. Kadang enggak peduli yang duduk, yang dia dudukin kuburan orang. Paham ya? Bermudah-mudahan duduk di atas kuburan sambil apa? Makan dan minum. Sudah megang megang apa? Tangan kiri, tangan kanan, dua-duanya untuk megang makanan, duduk di atas kuburan lagi. Allahul musta'an, hukumnya haram. La tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kalian salat menghadap kuburan dan jangan kalian apa? Duduk di atas kuburan. Termasuk perbuatan dosa salat menghadap kuburan dan apa? Duduk di atasnya. Nah, terus bagaimana kalau kerja bakti, gotong royong? Ya kita berupaya semaksimal mungkin menghindar. Menghindar dalam artinya tidak menyengaja duduk di atas kuburan, tidak menyengaja menginjak-injak, yang kita bersihkan ya sekitarnya saja. Faham ya seperti itu. Al-julus 'alal qabri wal wat'u 'alaihi wa qada'il hajah bil maqabir. Allahu musta'an. Kata beliau, termasuk perbuatan dosa adalah apa? Duduk di atas kuburan, dan bahkan bayangkan nih, bahkan berhubungan badan di atasnya. Paham ya? Nah, kemudian menunaikan hajat di kuburan juga. BAB, kemudian apa barakallahu fikum, kencing di atas kuburan juga. Allahu musta'an. Atau makna di sini adalah menginjak-injak kuburan. Itu juga diperbolehkan. Kadang orang-orang mencari pesugihan itu dengan cara syarat-syaratnya macam-macam. Ada yang mereka mengatakan berhubungan badan di atas kuburan, macam-macam. Allahu musta'an, itu haram semuanya. Baik itu duduk di atas kuburan, menginjak-injak kuburan, atau membuang hajat di kuburan, BAB atau kencing atau misalnya, haram. Karena kuburan itu penduduk mereka. Makanya negeri penduduk situ. Paham ya? Negerinya, tempat mereka. Sehingga kalau kita barakallahu fikum bertindak kejahatan di situ, berarti kita telah menyakiti mereka. Paham ya? Nah, sebagaimana hadis yang sahih yang antum lewati berkali-kali, yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat mengenai doa ketika masuk ke barakallahu fikum area, atau masuk ke area makam. Assalamualaikum ahlad diyar. Memang negeri mereka. Keselamatan untuk kalian yang penduduk negeri kuburan. Itu maksudnya orang yang meninggal itu. Minal mu'minin wal muslimin. Dari kalangan orang-orang yang beriman dan orang-orang muslim itu. Kemudian apa? Nah, lanjutannya barakallahu fikum. Wa inna insyaallah bikum lalaikun. Sesungguhnya kami semuanya akan nyusul kalian. Nas'allaha lana walakumul afiyah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami dan untuk kalian semuanya keselamatan. Jadi kalau antum masuk ke area makam, ke barakallahu fikum kuburan, ada adab-adabnya. Sandal dilepas. Sebelum masuk sandal dilepas. Doa tadi diucapkan, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Nasallallaha lana wa lakumul afiyah. Masyaallah. Jadi kalaupun kuburannya campuran, kuburannya ada orang kafir, ada orang Yahud, orang Nasara misalkan, tapi yang kena cuma mukminin wal muslimin, mereka kena doanya. Karena kita gak boleh mendoakan mereka, paham ya? Gak boleh mendoakan ampunan buat mereka sedikit pun gak boleh. Nah, karena apa? Karena mereka apa? Orang-orang kafir, ya kan? Nah, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, apa ayatnya itu Abdurrahman? Maka lan nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Na'am barakallahu fiikum. Allah telah menyatakan tidak selayaknya bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk mendoakan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir walaupun kerabat dekat sendiri. Naam ya, enggak boleh doakan dengan ampunan, semoga Allah telah mengampuni mereka, enggak bisa. Mereka sudah meninggal di atas kekufuran. Kalaupun mereka masih hidup, orang kafir, keluarga kita misalkan, kita doakan bukan dengan ampunan, hidayah terlebih dahulu. Faham ya? Doanya hidayah dulu, masuk Islam dulu, baru didoakan dengan doa yang baik yang lainnya. Adapun kalau belum masuk Islam, nomor satu hidayah dulu. Nasallahu an yahdiyahu misalkan, semoga Allah telah memberikan hidayah kepada mereka. Jangan sampai keliru ya. Na'am barakallahu fikum. Karena kalau kita doakan mereka dengan ampunan pun, gak akan diampuni. Ya kan? Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lain yaqfirullah lahum. Ya enggak? Sama saja. Engkau mintakan ampun untuk mereka atau tidak, itu sama saja. Allah Ta'ala enggak akan mengampuni mereka. Paham ya? Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni mereka. Naam. Berikutnya, adabul istitar minal baul. Termasuk dosa juga. Na'am barakallahu fikum. Adabul istitar minal baul, yaitu tidak menjadikan penghalang atau nah barakallahu fikum sesuatu yang menutupi dia ketika dia kencing. Maksudnya bagaimana? Dia kencing sembarangan, terbuka di tempat terbuka orang bisa melihat dia. Paham ya? Tidak ada penghalangnya, tidak ada pembatasnya, tidak ada juga semacam apa barakallahu fikum tempat untuk dia aman dari pandangan manusia. Ya, seperti yang saksikan kadang antum jumpai kan sopet-sopet truk itu pinggir jalan langsung kencing, ya enggak? Sembarangan. Wa illa seharusnya bagaimana mencari tempat yang aman, mungkin di WC umum atau toilet umum, dia di situ melakukan qadha'il hajah tertutup. Adapun kalau tidak ada sitar, tidak ada penutupnya barakallahu fikum, kemudian nam kencing atau BAB tidak diperkenankan karena khawatirnya nanti apa menampakkan aurat di mata orang. Nah, berikutnya Nam atasammu ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun. Nah, barakallahu fikum, yaitu memperdengarkan atau mengkabarkan kepada kaum suatu kabar dalam kondisi mereka tidak suka. Nah, barakallahu fikum, maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau kita mengkabarkan atau mendakwahi mereka sesuai dengan yang nah, barakallahu fikum, mereka pahami sesuai dengan apa yang mereka pahami, dengan cara hikmah, dengan cara yang baik, dengan cara yang halus, atau yang semisalnya. Jangan sampai justru kita membuat apa? Membuat mereka kabur atau membuat mereka lari. Nah, seperti itu. Karena kondisinya yang tampaknya manusia itu beda-beda. Di dalam masalah sholat saja, nah, barakallahu fikum, kita menjadikan imam, yang imam itu benci sama makmumnya, gak boleh. Paham ya? Nah, upayakan kondisikan imam yang sifatnya apa? Orang-orang senang secara global tidak benci dengan imam tersebut. Oleh karena itu ketika barakallahu fikum Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu suatu ketika beliau menjadi imam, pernah memperpanjang bacaannya. Kemudian sebagian ada yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan Mu'adz bin Jabal. Karena di belakang imam itu ada orang sakit, ada orang kecil, ada anak kecil, ada orang yang mungkin ada keperluan, kesibukan, ada yang orang tua. Sehingga apa? Sehingga seorang imam pun harus melihat keadaan apa? Keadaan makmumnya. Tidak boleh, nah barakallahu fikum, nah memperpanjang tanpa melihat keadaan makmumnya. Seperti itu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, afattanan anta ya Mu'ad? Apakah kamu tukang bikin fitnah wahai Mu'ad? Padahal Mu'adz bin Jabal seorang sahabat. Paham ya? Beliau tegur dengan teguran yang agak keras. Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah kamu tukang bikin fitnah wahai Mu'adz? Bayangkan itu. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kalau seandainya nah engkau salat bersama manusia menjadi imam, sedangkan idza shallaa ahadukum binnas falyukhaffif. Apabila salah seorang di antara kalian salat menjadi imam untuk manusia, maka diperingan. Karena apa? Fa inna fihim dha'if wasaqim wa dhul hajah. Dikarenakan apa, di tengah-tengah mereka ada orang yang sakit, ada orang tua, ada yang punya kebutuhan. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Dan apabila salah seorang di antara kalian salat untuk sendirinya, salat sendirian maksudnya, perpanjanglah sesukanya. Jadi kalau misalkan kita di lingkungan masyarakat misalkan jadi imam, ya dikondisikan, lihat keadaannya. Tidak perlu misalkan mereka sudah paham sunnah, kemudian sudah terbiasa panjang, kita panjangkan enggak masalah di waktu-waktu tertentu. Seperti salat zuhur, salat subuh misalkan, nah salat isya kadang-kadang misalkan, enggak masalah. Tapi kalau mereka orang-orang yang belum paham atau yang semisalnya, antum perpanjang nanti malah apa? Bikin fitnah. Mereka enggak mau lagi salat di belakang ahlu sunnah karena alasannya panjang salatnya. Allahu musta'an. Naam. Jadi kita lewati kisahnya dulu ya. Ada suatu ketika orang sholat, nah barakallahu fikum, di belakang imam baca surat apa kemarin? Al-Baqarah. Panjang. Nah, kemudian apa? Karena lihat panjangnya itu dia sempat trauma dia. Akhirnya sholat lagi di belakang imam, itu imamnya baca surat Al-Fil. Al-Fil apa artinya? Gajah ya. Bayangan dia itu gajah lebih besar daripada sapi. Sehingga lebih panjang lagi. Akhirnya barakallahu fikum, dia begitu diawali surat Al-Fil langsung lari dia. Karena khawatirnya lebih panjang daripada surat Al-Baqarah itu loh. Allahul musta'an. Kalau tidak salah itu kitabnya ada di kitab dulu pernah kesini lihat itu yang kumpulan orang-orang nah barakallahu fikum mughafalin dan orang-orang mukhalaf itu ya. Nah, itu kitabnya lupa namanya waktu itu, ana lihat di situ ada itu kitabnya. Jadi, nah barakallahu fikum, kesimpulannya memperdengarkan suatu hadis atau misalkan memperdengarkan Al-Quran di saat dia imam, maka upayakan di belakang imam tersebut orang-orang tidak membenci imamnya. Nah, dalam artian secara global mereka tidak ada permasalahan atau juga tidak benci terhadap imam tersebut. Berikutnya, su'ul jiwar, jeleknya dalam bertetangga. Nah, kita lewati juga sebelumnya, karena bertetangga itu ada hak-haknya. Ada hakul jiwar, hak tetangga ada. Hatta walaupun kafir pun ada hakul jiwar. Paham ya? Hak tetangga. Kita enggak boleh menyakiti mereka, enggak boleh ganggu mereka, enggak boleh mengusik mereka. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Bahkan ngasih makanan mereka boleh. Ya, dalam rangka ta'liful qulub, melunakkan hati mereka semoga senang dengan agama Islam. Dengan didoakan dengan apa? Agar mendapatkan hidayah. sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kesempurnaan keimanan salah seorang di antaranya apa? Memuliakan tetangganya. Maka man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Na'am barakallahu fiik. Jadi enggak boleh kita bertetanggaan dengan jelek, dalam artinya suka ganggu, suka mendolimi, mengambil haknya atau semisalnya, haram. Nah, bahkan sebutkan dalam hadis, kalau memungkinkan memasak dengan suatu masakan, diperbanyak kuahnya, kemudian dikasih tetangganya, walaupun hanya kuah tidak masalah. Antum bikin sop gitu ya, misalkan sop, mungkin ayamnya sekilo misalkan, sop kuahnya banyak, antum kasih kuahnya pun nggak masalah. Intinya apa? Menjalin hubungan tetangga tadi itu. Nah, barakallahu fiik, hakul jiwar, jangan sampai terlupakan, barakallahu fiik. Kalau misalkan dikasih sedikit ikan ayamnya gimana, Pak? Boleh enggak? Masak ayam itu, kemudian kuahnya banyak, dibagi ke tetangganya, kuah aja atau ayamnya juga dikasih? Ya enggak masalah dua-duanya. Kuahnya aja pun enggak ada larangan. Intinya kan tetangga itu apa? Biar ikut merasakan itu ya. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Berikutnya, al-mudharah fil wasiyah. Nah, barakallahu fiik. Mensalahgunakan dalam hal wasiat. Maksudnya bagaimana? Wasiat hukum asalnya wajib tunaikan, wajib dikerjakan. Tapi kalau dia menyalahgunakan, tidak mengerjakan wasiat yang diwasiatkan, manakala wasiat itu baik, haram hukumnya. Paham ya? Kadangkala orang yang meninggal dunia mewasiatkan agar tanahnya, nah barakallahu fikum, digunakan untuk membangun masjid atau digunakan untuk membangun pondok pesantren Ahlus Sunnah misalkan. Itu amanahnya, itu wasiatnya di awal ketika apa, si pemilik tanah tersebut, na'am barakallahu fikum, hendak meninggal dunia. Ternyata disalahgunakan sama dia. Paham ya? Malah dijual tanahnya, uangnya dimanfaatkan untuk pribadi misalkan. Itu juga termasuk. Termasuk melanggar. Karena wasiat hukum asalnya tunaikan, wajib tunaikan ya. Na'am barakallahu fikum, kalau wasiatnya kebaikan. Kalau wasiatnya haram, haram ditunaikan. Aku wasiatkan, nanti kalau bapak meninggal, tolong bapak dikebumikan di balik rumah. Jadi di belakang rumah. Paham ya? Situ ada tanah sekian kali sekian, tolong bapak dikubur situ. Paham ya? Kalau wasiat seperti itu jangan diturutin. Kenapa? Karena bukan makam di situ, bukan pemakaman, dikhawatirkan suatu ketika justru apa? Terinjak-injak, enggak terurusi, paham ya? Nah, barakallahu fikum, akhirnya malah nanti generasi berikutnya dikhawatirkan lewat jadi apa? Ladang kesyirikan atau yang semisalnya. Ya, jangan diturutin. Kalau wasiatnya seperti itu. Atau contoh yang lain, nanti kalau bapak meninggal tak wasiatkan, tolong jangan lupa ya tahlilan. Setelah aku meninggal tahlilan 3 hari, 7 hari, ratusan hari, kemudian sampai ketika 1000 hari misalkan, wasiat yang enggak perlu ditunaikan itu haram. Karena wasiat maksiat. Nah, wasiat yang di dalamnya mengandung unsur maksiat. Berikutnya al-la'bu binar. Binar di wahya lu'batun dhatu sundukin wa hijarah. Ini perhatikan, ini banyak orang yang terkadang lalai. Sampai-sampai lingkungan pondok pun kemasukan seperti ini juga, hati-hati. Apa itu? Main dadu. Haram main dadu. Ini kan. Paham ya? Bermain dadu yaitu permainan yang memiliki sunduk semacam kotak, hijarah kayak batu kecil. Kalau zaman sekarang udah enggak pakai batu lagi, kayak kotak itu ada titik-titiknya itu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga ada semacam na'am barakallahu fikum fisayyin tu'tamad 'alal hadhi. Maksudnya nanti ada di situ semacam barakallahu fikum kotak atau lembaran yang jadikan sandaran untuk bagian dia. Paham ya? Ya seperti permainan yang antum saksikan dadu yang sekarang digunakan orang judi juga bisa. Walaupun terkadang ada permainan anak-anaknya ya, itu dihindari. Permainan dadu haram. Paham ya? Kalaupun antum bukan dadu asli pun antum menggunakan apa contohnya itu barakallahu fik. Na'am. Kelereng misalkan dikasih titik-titik pakai tipex misalkan masuk juga. Paham ya? Tapi biasanya dadu itu kotak ya. Kotak itu kemudian di apa pakai kayak ada kotak lagi masukkan dalam sunduk kayak kotak itu, kemudian nambar kalau fikum dikocak-kocak itu ya, nah, hindari. Itu haram hukumnya. Karena apa? Ilahnya kenapa arah haram? Bisa jadi ladang judi. Antum lihat, kalau bahasa Jawa istilahnya apa? Otok ya. Permainan otok itu, nam dadu itu biasanya banyak mereka permainkan itu. Taruhan nanti. Ada kotaknya gini, lembaran gini. Nanti siapa bayar berapa, bayar berapa. Kemudian sama dia dikocak gini. Itu nanti dibuka. Perjudian haram walaupun pakai dadu. Ternyata apa? Nam ada larangannya di sini. Berikutnya, la'nul mu'min wa la'nu man la yastahiqul la'n. Melaknat seorang mukmin dan melaknat orang yang tidak berhak untuk mendapatkan laknat. Karena apa kok ini haram? Karena kembali kepada orang yang melaknat kalau tidak benar. Paham ya? Kamu mal'un, kamu terlaknat kamu. Nah, kalau orang yang enggak berhak mendapatkan laknat kembali ke orang yang melaknat tadi. Karena bahaya sekali. Allah melaknatmu, bahaya sekali. Kenapa bahaya? Karena kalau laknat, doa laknat, Allah melaknatmu, kalau ternyata dia enggak berhak untuk mendapatkan laknat, dia orang yang melaknat tadi kena. Sedangkan laknat dari Allah Ta'ala apa maknanya kemarin? Laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apa maknanya kemarin? Diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala. Ngeri. Nah, jadi melaknat orang, hati-hati, apalagi orang mukmin dilaknat. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, karena laknat termasuk mencaci maki, menghina. Sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki, menghina orang muslim itu adalah kefasikan, membunuhnya adalah kekufuran. Hindari ya, melaknat saudaranya kalau ternyata tidak sesuai dengan apa yang ada pada dirinya, kembali ke orang yang melaknat tadi itu. Allahu musta'an. Kemudian niyahah berikutnya. An-niyahah itu meratap, meratapi mayit. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, sudah meninggal dunia, mungkin ada dari keluarganya atau anaknya, dia enggak terima nih ya. Teriak-teriak, jerit-jerit, nangis. Paham ya? Nangisnya luar biasa, teriak-teriak dia sampai mukul-mukul wajah, nyobek-nyobek saku, mecah piring, mecah apa? Gelas misalkan, itu dia haramkan niyahah seperti itu. Itu termasuk perilaku jahiliyah. Paham ya? Setiap orang pasti sedih ditinggal orang yang dia cintai, yang dia senangi, misalkan keluarganya, bapaknya atau ibunya atau anaknya. Tapi jangan berlebihan. Paham ya? Kalau niyahah sampai berlebihan, menangis, teriak-teriak, jerit-jerit, sampai apa? Nyobek-nyobek saku, mukul-mukul wajah, itu nanti masuk dalam kategori apa? Niyahah jahiliyah. Haram. Sedih enggak masalah, sedih boleh. Sesuai dengan batas wajarnya. Nangis boleh enggak? Enggak ada larangan. Tapi jangan berlebihan. Seperti Rasulullah SAW ketika apa? Nah, waktu itu putra beliau Ibrahim meninggal. Nah, beliau sedih waktu itu. Paham ya? Beliau sedih dan beliau sempat mengatakan, "Na barakallahu fihi Ibrahim, sesungguhnya aku berkisah kepadamu." Sangat sedih. Maksudnya apa? Nah, sedih itu wajar. Tabiat manusia ditinggal orang yang dia cintai, yang dia nam senangi itu sedih wajar. Sedih, nangis enggak masalah. Tapi kalau berlebihan haram. Sebutkan dalam hadis sampai nyobek-nyobek saku, ya kan, mukul-mukul wajah, haram. Darbul wajhi wal masmu fil wajh, mukul wajah dan juga memberikan tanda pada wajah. Tanda itu mungkin semacam tato atau tai lalat palsu atau semisalnya, itu haram juga. Antum tahu tai lalat? Antum apa tai lalat itu? Kotoran lalat. Tai lalat ma'ruf ya, tai lalat ya, yang warna hitam itu loh ya. Palsu haram. Kalau asli ya memang dari Allah Ta'ala ya biarkan. Paham ya? Nah, mukul wajah dilarang. Misalkan suami istri marah kemudian nampar wajahnya. Paham ya? Wajah istri tampar misalnya haram. Nah, hatta walaupun didik anaknya pun jangan wajah yang dipukul. Karena wajahnya tempat apa? Baik buruknya seorang di wajah. Sehingga nah barakallahu fikum, jangan sampai kita apa? Nah, memukul wajah tersebut. Kemudian membuat tanda yang palsu pada di wajah. Mungkin tanda dengan tato atau mungkin dengan tai lalat yang palsu atau yang semisalnya, itu juga diharamkan. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Berikutnya, hajrul muslim fauqa salatil ayyam duna sababin syar'i, sudah kita lewati. Meninggalkan, menghajar, mendiamkan saudaranya seislam lebih dari 3 hari tanpa sebab yang syar'i. Sudah kita lewati ya, apalagi sebabnya masalah dunia, masalah jual beli bisnis gara-gara harganya mahal. Kemudian menghajar saudaranya. Sudah kita lewati kemarin apa hadisnya itu kemarin? Hadisnya siapa kemarin? Abdurrahman Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Rawahu Rawahu siapa kemarin, Nisan? Rawahu siapa? Muttafaqun alaih. Dengan lafaz yang berbeda-beda tidak masalah, sebutkan itu apa? La yahillu li rajulin an yahjura akhahu fa qasala salayalin fa yaltaqiyan fa yurid hadha wa yurid hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Tidak halal bagi seorang mendiamkan, membiarkan atau meninggalkan tidak mengajak bicara saudaranya lebih dari 3 hari. Dua orang bertemu, yang satunya berpaling, satunya berpaling juga, saling berpaling. La salam wala kalam. La salam wala kalam. Paham ya? Yang lebih baik di antara keduanya apa? Yang mengawali dengan salam, assalamualaikum. Itu yang paling bagus sudah. Perkara dia jawab menjawab urusan dia. Karena paman jawab salam hukumnya apa? Wajib mengawalinya, mengawali salam adalah sunnah. Jadi perlu diperhatikan ya, perkara dunia jangan sampai ada tingkatan sampai menghajar, mendiamkan saudaranya, la salam wala kalam, jangan. Adapun perkara masalah nah barakallahu fikum din agama, kemarin sudah kita lewati dalam kitab Al-Syirniyat, bahkan sampai hari kiamat. Sampai dia apa? Menampakkan taubatnya dan tidak mengulangi kembali. Nah, kisahnya banyak kisahnya ya. Kisahnya siapa? Abdullah bin Mughaffal, ketika nasihati orang suruh jangan mainan ketapel, ngayal dia. Rasulullah itu melarang main ketapel. Dia malah main lagi dia. Sampai-sampai Abdullah bin Mughaffal mengatakan, wallahi la ukallimuka abada. Demi Allah aku gak akan ngajak bicara kamu selama-lamanya. Dihajar sama dia. Karena Rasulullah melarang dia nekat itu loh. Syariat, agama. Nah kemudian kisahnya siapa lagi? Yang barakallahu fikum dihajar kurang lebihnya 50 hari. Karena tidak ikut perang Tabuk. Kisahnya siapa? Barakallahu fik Handalah. Ka bin Malik, paham ya? Karena masalahnya masalah agama. Adapun masalah dunia barakallahu fik kondisikan. Kalaupun ada permasalahan bisa dikelirkan secara musyawarah dimusyawarahkan. Adapun saling diam-diaman, la salam wala kalam, sampai berbulan-bulan dikondisikan. Jangan lebih dari 3 hari. Wa min dzalika al-kibr wal ghurur. Naam, wal 'ujub wal khuyala, termasuk dosa-dosa juga adalah kibr, sombong. Nah barakallahu fiik. Kemudian tertipu dengan dirinya. Kemudian apa? Bangga terhadap dirinya. Kemudian congkak. Sama semua mirip itu ya. Mirip semuanya itu haram. Kibr jelas dalilnya. Hadisnya Abdul Mas'ud rawi Muslim, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin kibr. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sekecil nah barakallahu fiikum kesombongan. Sekecil biji sawi atau yang semisalnya kesombongan yang ada pada nah barakallahu fikum dadar seorang itu sebagai penghalang masuk surga. Kemudian segenap sahabat mereka mengatakan, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Ya Rasulullah, ini ada orang, karena Rasulullah mengatakan tadi tidak masuk surga orang yang sombong. Akhirnya segenap para sahabat memandang sombong itu dikirain pakaiannya bagus, sandalnya bagus. Bertanya, wahai Rasulullah, ini ada orang, dia senang kalau pakainya bagus, sandalnya bagus. Akhirnya apa kata Rasulullah? Sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ingat-ingat ya, jangan keliru bacanya ya. Ini tak ulang-ulang karena biasanya kalau orang belum terbiasa bacanya innallaha jamilun yuhibbul jamal itu pendek. Naam ya, padahal pendek artinya lain nanti ya. Nah, tapi yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah telah indah dan menyukai keindahan. Kalau antum baca pendek, innallaha jamilun yuhibbul jamal, nanti apa artinya? Sesungguhnya Allah Ta'ala itu indah dan mencintai unta. Kalau jamal lalu pendek gitu. Jadi kondisikan. Anda dulu pernah dengar soalnya? Pernah dengar dibaca pendek. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Dia masih selamat karena artinya benar dia. Allah Ta'ala mencintai apa? Allah Ta'ala itu indah dan menyukai keindahan. Artinya benar tapi bacanya keliru. Ya, kalau misalkan dia mungkin enggak paham artinya juga ngartikannya unta gitu nanti. Faham ya? Jadi panjang. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Dibantah, dijelaskan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala itu indah, menyukai keindahan. Jadi orang berpenampilan rapi, bagus, bersih, bajunya rapi, bersih, sandalnya juga rapi, bersih. Itu bukan kesombongan. Itu justru apa? Keindahannya Allah Ta'ala mencintainya. Faham ya? Sampai-sampai Allah Ta'ala mengatakan, khudu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah pakaian indah kalian ketika setiap kali mau sholat atau menghadiri masjid. Kemudian juga Allah Ta'ala mengatakan, "Qul man harrama zinatallahi allati akhrajal 'ibadah?" Katakanlah siapa yang mengharamkan perhiasan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Ta'ala keluarkan untuk hamba-hambanya? Kami enggak ada yang mengharamkan. Jadi berpenampilan baik, bagus, rapi, bersih itu dianjurkan. Paham ya? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik dan tidaklah menerima kecuali yang baik. Dijelaskan di akhir hadis ternyata apa? Kesombongan itu al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas itu. Jangan sampai salah paham. Karena banyak orang kadang menggunakan lafaz ini antum sombong. Antum sombong katanya. Sombong yang mana dulu? Paham ya? Nah, sombong itu maknanya apa ini? Al-kibr, sombong yang hakiki maknanya ini. Batarul haqqi wa khamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan apa? Dan meremehkan manusia. Kebenaran datang dia tolak. Tidak terima dia. Kemudian meremehkan manusia, melihat kira-kira yang bawa kebenaran anak kecil atau baru belajar, dia sepelekan, dia remehkan. Wah, antum aja belajar masih dalam negeri udah mengingatkan anak katanya. Anak sudah sampai luar negeri, anak sudah LC, anak sudah MSc, anak sudah dari Yaman misalkan. Jangan pernah seperti itu barakallahu fiik. Itu semuanya akhlak yang buruk. Itu semuanya adalah apa? Enam sifat yang tidak bagus. Enam, karena sehebat apapun kita dan antum semuanya barakallahu fiik, itu masih ada kelemahannya. Paham ya? Wa fawqa kulli dzi ilmin 'alim, walaupun dia berilmu pun di atasnya ada lebih berilmu lagi. Wa ma utitu min al-'ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Jadi enggak perlu sombong. Menolak kebenaran, meremehkan manusia, itulah kesombongan. Hindari barakallahu fiik. Karena apa? Lawan dari al-kibr apa kemarin lawannya? At-tawadhu', insyirahus sadr liqabulil haq. Ngam walau kana ma'aman la yuhib. Artinya apa? Yaitu lapangnya dada untuk menerima kebenaran walaupun kebenaran bersama orang yang dia tidak menyukainya. Paham ya? Kalau kebenaran harus terima. Jangan sampai orang hanya mencari pembenaran, bukan kebenaran, itu bahaya sekali. Kebenaran dari Al-Qur'an Sunnah jelas, dalil qaul Allah qaul Rasul jelas, terima. Sami'na wa ata'na. Tapi kalau orang mencari pembenaran, ingatnya ada beda ya, kebenaran dan pembenaran lain. Pembenaran itu dia melakukan perbuatan kemaksiatan, perbuatan bid'ah, perbuatan haram, perbuatan hizbiyah misalkan. Dia nyari fatwa sana kemari, kumpulin fatwa ini, ujung-ujungnya apa? Membenarkan perbuatan dia. Enggak boleh. Berarti dia bukan mencari kebenaran, mencari pembenaran, pendukung perbuatan apa? Perbuatan keliru yang dia lakukan. Ingat-ingat ya. Jadi upayakan kita semuanya tertanam di benak kita atau di hati kita yang namanya apa? At-tawadhu, mudah menerima kebenaran. Jangan pernah sombong. Berat sombong itu ya. Apa ancamannya tadi? Tidak masuk surga ancamannya. Ngeri barakallahu fiik. Jadi kalau yang namanya tawadhu, rendah diri, barakallahu fiikum, yang itu termasuk perkara yang Rasulullah SAW ajarkan. Nah, barakallahu fiikum, yang telah wahyukan kepada beliau alaihissalatu wassalam. Nah, sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, innallaha azza wa jalla awha ilayya an tawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahad wa la yafar ahadun ala ahad. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan wahyu kepadaku agar kalian saling tawadhu, saling rendah diri. Paham ya? Agar apa? Sebagian kalian tidak mendzalimi sebagian yang lainnya. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, sifat kibir sombong, merasa tertipu dengan dirinya, merasa kagum dengan dirinya, itu tidak diperkenankan. Antum atau kita semuanya, sehebat apapun masih kurang. Jangan merasa tertipu dengan kehebatan kita ya. Wah, ana udah paling hebat ini, udah paling pintar, paling pandai. Sahih Bukhari hafal. Sahih Muslim mutqin. Al-Qur'an enggak usah nanya lagi misalkan. Sombongin luar biasa, jangan. Jangan merasa apa? Bangga dengan dirinya. Paham ya? Karena manusia itu serba kurang. Tidak ada yang maksum dari kesalahan ya. Cuman kita tetap berupaya untuk apa? Meluruskan yang bengkok kita luruskan, yang kurang kita sempurnakan. Adapun kalau kita sombong, merasa dirinya hebat, merasa dirinya apa? Sudah paling nomor satu, itu jangan, hindari. Paham ya? Hindari barakallahu fiik. Naam. Kata beliau, al-kibru wal ghurur wal khuyala sifatun qabihatun mustahjanatun mabghudatun fi dinil Islam. Allahu musta'an. Kesombongan. Nah, merasa tertipu dengan dirinya. Congkak. Itu semuanya sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang dibenci, yang dihinakan di dalam agama Islam. Waqat akhbaranallahu azza wa jalla bi annahu la yuhibbul mutakabbirin, dan sungguh Allah Ta'ala telah mengkabarkan kepada kita bahwasanya Allah Ta'ala tidak mencintai orang-orang yang sombong. Wa qala anhum fid daril akhirah, dan Allah Ta'ala berbicara tentang mereka ketika di negeri akhirat, alaysa fi jahannam maswal lil mutakabbirin, bukankah neraka jahannam itu tempat untuk orang-orang yang sombong? Fal mutakabbir al maghrur al mu'jib li nafsihi mabghudun min Allah mabghudun min khalqihi. Allah musta'an. Kata beliau, maka orang yang sombong, orang yang merasa tertipu dengan dirinya, orang yang bangga terhadap dirinya, itu dibenci oleh Allah Ta'ala dan dibenci oleh makhluk, dibenci oleh manusia. Jadi orang tenang, santai, barakallahu fikum, tahu kadar dirinya itu yang terbaik. Rahimullah mura'an man arafa qadra nafsih. Allah Ta'ala merahmati orang yang dia mengetahui kadar terhadap dirinya. Dalam artian bagaimana barakallahu fiik, nah, kesombongan harus dihindari. Kibir harus di, nah, barakallahu fiikum, jauhi, baik itu santri atau guru sama aja. Sombong itu tidak membawa kebaikan. Justru akan membawa kepada apa? Kebinasaan. Karena kesombongan ini tadi tempat tempat orang-orang kesombongan, di mana tadi orang-orang yang sombong tadi di neraka jahanam, wal'iyadzu billah. Jadi upayakan hati kita tetap apa? Lembut, kemudian dada kita lapang untuk mudah menerima kebenaran. Dan satu poin yang perlu diperhatikan, dimanapun kebatilan atau kejahatan atau kedzaliman atau kesesatan, kalau orang sudah terjatuh di dalamnya, kemudian ada peringatan, ada yang nasihati, ini haram, ini bid'ah, ini hizbiyah, ini tidak boleh, kok dia nekat, nekat terus melakukan perkara kesesatan tadi itu, terus melakukan perkara bid'ah tadi itu dengan mencari pembenaran-pembenaran yang ada, biasanya terjatuh dalam kebid'ahan yang lain. Ini terbukti ya. Jadi kalau orang terjatuh dalam kesesatan, terjatuh dalam kebid'ahan, dinasehati hujah dari kanan dan kiri, depan belakang, kalau Allah, kalau Rasul, kok dia malah menolak mencari pembenaran dengan dalil para ulama atau semisalnya, itu nanti biasanya melahirkan kesalahan yang lain. Dan terbukti, Allah musta'an, dikondisikan ya. Jadi kalau sudah tahu itu kebenaran, sami'na wa ta'ana. Kalau tahu itu ada kesalahan, penyimpangan, segera dikondisikan, hindari. Jangan sampai sombong, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Allah alam suhab, ini yang akan sampaikan. Ada pun yang berikutnya, insyaAllah ta'ala, pembahasan yang baru. Kita tunda pada pertemuan yang akan datang, yaitu seputar al-janazah. Mulai dari, nah barakallahu fikum, bagaimana penyelenggaraan janazah sampai memakamkan, atau yang semisalnya, Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.